Mohon nasihatnya Ustadz untuk ikhwan-ikhwan yang masih saja enggan untuk menghadiri taklim dan sholat Jumat, padahal sudah sangat lama mereka tidak bermajlis ilmu dan tidak menghadiri Jumatan selama pandemi. Sementara di Mahdi itu sudah disediakan tempat khusus untuk jamaah dari luar dan menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, serta telah mendapatkan izin dari pemerintah setempat untuk jamaah dari luar bisa mengikuti Jumatan dan taklim. Padahal jarak ikhwan-ikhwan tersebut tidaklah jauh dari Mahad, hanya 10 menit atau 15 menit. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Wa jazakumullahu khairan. Kalau sudah diizinkan oleh penguasa, bahkan sudah dilakukan protokol kesehatan padanya, apalagi halangannya? Barakallahu fikum. Kita, hati kita ini seperti sebuah pohon yang kalau tidak disiram, maka pohon itu akan layu. Demikian pula keimanan kita dalam hati, kalau enggak disiram dengan ta'lim, dengan ibadah, dengan talabul ilmi, maka lama-kelamaan akan layu, akan berkurang iman tersebut. Barakallahu fikum. Maka kita selalu ingatkan bahwa al-hukmu yaduru ma'a illatihi, hukum itu berjalan bersama ilatnya. Ilatnya kekhawatiran, dan ilatnya adalah mentaati pemerintah dan ahlinya. Idza usidal amr ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau diserahkan sesuatu pada orang-orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Maka barakallahu fikum, kita serahkan pada ahlinya. Kalau mereka melihat dengan berbagai macam sisi, dan mereka punya ahli kesehatan, mereka punya ahli ini, ahli gizi, segala macam, mereka sudah rapat dan sudah berbicara, kemudian mereka katakan, ini sudah bisa. Bahkan dapat sertifikat, seperti tempat kita, dengan kalimat bahwa ini tempat ini, masjid ini dinyatakan aman dan boleh melaksanakan kegiatan dengan protokol demikian-demikian. Walhamdulillah, maka illat tadi sudah hilang. Kalau illatnya sudah tidak ada, maka kita kembali. Kalau mungkin ada yang berkata, tapi dalam hati kita ada was-was, ada kekhawatiran-kekhawatiran, maka itu kamu lawan dengan tawakal. Sebagaimana ketika di Saudi sudah diizinkan untuk ke Mekah, umrah, ada seorang yang bertanya kepada Syekh Shalal Fauzan, boleh enggak saya ke sana? Kan sudah diizinkan sama pemerintah, tapi aku masih takut begini-begini. Berangkat engkau ke sana beribadah pada Allah wa tawakkal ala Allah. Dijawabnya tawakal. Kama qala hafizahullah. Kalau sudah kita taati ahlinya, kita sudah ikuti prosedurnya, kita sudah taati pemerintah, tawakal. Sisanya tawakal ala Allah. Qadarullah wa masyaa fa'al. Allah menakdirkan, dan apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Siapapun yang Allah sudah catat akan tertimpa penyakit, akan tertimpa penyakit. Siapa yang sudah catat oleh Allah dia akan selamat, maka akan selamat. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab.